Udan tangisi. Ada Dennis Amiro. Terus? Terus. Masih yo isih kadang. Oh, koe sing tak. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Saiki mung tri loro, mung kadung bekas ning dodo. Priye ati sing mbok paringi, wis cukup ra bakal tak baleni. Iya kan? Seketika langit langsung mendung. Pasti yang di depan galau. Walah, wes gak usum. 2020 waktunya cari pasangan, jangan jomblo aja ya. Coba yang di sebelah kiri yang hafal lagunya, boleh kita nyanyi bareng-bareng. Tapi janji sama aku jangan nangis. Jangan buang air mata kalian dengan sia-sia. Makan bareng, bareng suaranya. Awas jatuh. Sekedar mudahkan sugeng dalunya.